Adapun sebagaimana para ulama menjelaskan, generasi itu adalah setiap 100 tahun sekali. Setiap 100 tahun sekali, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa setiap 100 tahun itu ada pembaharu. Yujaddidu amruddin. Memperbaharui perkara agama. Memperbaharui itu bukan mengupdate, akan tetapi mengembalikan kepada yang murni. Tentunya agama itu lurus, agama Allah subhanahu wa ta'ala itu lurus. Namun manusia-manusianya kadang bisa melenceng, kadang bisa menjauh. Sehingga di setiap 100 tahun sekali, namanya ummah, generasi, itu akan Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka untuk meluruskan kembali ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, seorang utusan. Rasulan ini bentuknya nakirah, siyak umum, bentuknya umum. Maksudnya adalah seorang rasul, seorang rasul dari kaum mereka. Tugasnya apa? An'ibudullah. Yang pertama, untuk mereka menyembah Allah semata. Ini sebagai bentuk kolerasi tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menyembah Allah. Apakah cukup? Tidak cukup. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu dimaknakan dengan syaitan. Ya, dimaknakan dengan syaitan. Intinya adalah seorang dikatakan tauhid itu, seorang tidak dikatakan dia muwahhid, dia bertauhid, sampai memenuhi dua unsur. Yang pertama, mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadahnya. Yang kedua, meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah. Dua ini harus terpenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan sebagai seorang muwahhid. Kalau hanya sebatas menyembah Allah saja, tapi dia tidak mengkufuri sesembahan selain Allah, masih menganggap ada sesembahan selain Allah, maka dia musyrik. Maka dia seorang musyrik. Atau kalau hanya meniadakan selain Allah sesembahan saja, sama sekali, maka dia seorang ateis atau mulhid, gak punya Tuhan. Sehingga dikatakan seorang muwahhid, ahlu tauhid, dia harus memenuhi dua unsur ini, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah. Baru itu dikatakan sebagai seorang ahlu tauhid. Sehingga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Apa makna taghut di sini? Secara bahasa adalah syaitan. Adapun secara umum, kaedah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ini kaedah. Kaedah disebut sebagai taghut. Ya. Taghut disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, itu bermakna dua. Makna syaitan itu sendiri, atau yang kedua, makna yang mana disebutkan kaedah dalam perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sifat-sifatnya. Sehingga taghut di sini disebut oleh Imam Al-Qayyim adalah mata jawaza bihil abdu, apapun yang di situ seorang hamba melampaui batas, batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Batasannya itu apa? Dalam kategori apa? Min ma'budin, sesembahan. Sesembahan itu ada batasannya. Batasan Allah apa? Yaitu menyembah Allah, hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu batasannya. Au matbu'in, atau pengikutan, mengikut, itiba, ya, itiba atau taba, ya, dalam pengikutan. Maksudnya adalah taghut adalah sesuatu yang melampaui batas dari mengikut. Di mana seorang hamba itu hanya diperintahkan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya saja. apabila lebih daripada itu mengikuti selain Allah dan Rasulnya, maka itu taghut. Kemudian au muta' atau muta' sesuatu yang ditaati. Ya. Apabila ada sesuatu yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala yang mana itu sama dengan taatnya kepada Allah dan Rasulnya, itu taghut namanya. Ya, difahami makna taghut di sini. Nah, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala banyak dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan taghut, ya. Itu maknanya imma dia kembali kepada syaitan atau kembali kepada tiga sifat tersebut. Dan itu juga disebutkan waru'usum khamsah oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalathah waru'usum khamsah iblis la'anahullah. Wa man 'ubida wa huwa radin, siapa yang disembah dan dia ridha. Disembah tapi ridha. Ada sosok orang saleh yang dia disembah tapi enggak ridha. Sebagaimana siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau seorang ahli sunnah, tapi orang-orang sufi itu melampaui batas terhadap beliau dan beliau enggak ridha dengan disembah itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala bermadzhab Hambali. Ya, bermadzhab Al-Hanabilah. Kemudian wa man da'a an-nas ila ibadati nafsihi, dan siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya sekalipun tidak ada yang menyembah dirinya, dia dikatakan taghut. Ya, menyeru manusia untuk menyembah dirinya sebagaimana siapa? Fir'aun. Nah, itu taghut. Kemudian wa man idda'a 'ilmal ghaib, dan siapa yang mengaku-ngaku ilmu gaib sekalipun dia enggak tahu tapi dia ngaku-ngaku ilmu ghaib, dia taghut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan sebagai taghut. Walaupun nantinya ya secara menghukumi personnya, maka tentunya butuh penelisikan kembali oleh para ulama. Tentunya ini kita menentukan sifatnya. Siapa sifat-sifat taghut tersebut yang mana kita harus jauhi itu? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus jauhi. Faminhum man hadallah. Nah, di sini adalah jawaban. Jawaban dari seruan para rasul di setiap generasi. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tentunya seruan para rasul tidak 100% diterima oleh kaumnya. Tidak 100% diterima oleh kaumnya. Sehingga kita bagi seorang da'i, itu jangan pernah bersedih kalau kita mengajak orang untuk kembali kepada Allah namun ditolak. Seorang rasul saja ditolak. Apalagi kita. Ya. Ada di antara rasul yang pengikutnya hanya satu orang. Ada yang bahkan tidak memiliki pengikut, ada yang cuma 10 orang dari kaumnya. Kaum itu banyak. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa keadaan tipikal manusia dalam menerima dakwah, imma yang pertama faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga mereka mau mengikuti ajaran rasulnya. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang membenarkan kesesatan mereka, tidak mau mengikuti ajaran rasul mereka shalawatullah alaihim ajma'in. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari kisah-kisah para nabi, dari nabi seorang rasul, siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Di antara mereka ada yang malah menjelek-jelekkan beliau, ada yang mengatakan gila dan seterusnya. Dan di antara mereka ada yang menjadi pengikut beliau shalawatullah alaih. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga di antara mereka dari kaumnya ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan inilah konsekuensi dari berdakwah. Intinya adalah dalam berdakwah itu bukan mencari pengikut, akan tetapi menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah. Karena nanti di yaumul qiyamah kita tidak ditanya tentang bagaimana pengikut Anda, berapa banyak jumlahnya. Akan tetapi kita akan ditanya, sudah sampai mana kamu menyampaikan itu risalah? Sudah sampai mana kita menyampaikan itu dakwah? Itu inti daripada dakwah. Sehingga kita tidak usah berkecil hati apabila dalam berdakwah itu jumlahnya sedikit, dalam mengaji jumlahnya sedikit. Karena yang namanya urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap banget pamannya untuk masuk Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegur, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Engkau enggak bakal mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, sekalipun sama orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam urusan hidayah ini hidayatan, hidayah taufik dan hidayatul bayan. Hidayah di situ taufik Allah Subhanahu wa taala menentukan. Kita hanya hidayatul irsyad, menyampaikan. Adapun urusan diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan, inna ma'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu ini kewajiban nyampaikan aja. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Syarhul kalimat. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fanduru, maka perhatikanlah oleh kalian bagaimana akibat orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mau mendakwah Rasul. Ya, tentunya kita akan memperhatikan di sini. Ini sebagai ibrah, pelajaran. Contoh sosok Fir'aun, contoh yang sosok kaum 'Ad, kaum Tsamud. Kita bisa perhatikan mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka di mana mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nabi mereka. Nah, di sini sebagai ibrah, pelajaran. Oh, ternyata orang yang tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian kita beranjak kepada syarhul kalimat. Penjelasan setiap kata. Ba'atna artinya absalna, kami utus. Ar-rasul, siapa rasul itu? Di sini ada perbedaan antara nabi dan rasul. Disebutkan juga dalam Syarah Al-Aqidah At-Tuhawiyah Ibn Abdul Aziz rahimahullah taala, di situ ada perbedaan para ulama, khilaf antara membedakan siapa nabi, siapa yang rasul. Akan tetapi yang rajih dari beberapa pendapat adalah huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Siapa yang diberikan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa rasul huna nakirah ta'um jami'ar rusul. Rasul ini bentuknya nakirah umum, mencakup semua para rasul. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para rasul adalah bagaimana kita mengimani, meyakini kepada para rasul yang kita tahu dan para rasul yang tidak kita ketahui. Intinya adalah salah global, salah umum, mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha, kata perintah, u'budullaha, sembahlah Allah. Artinya adalah wahiduhu bi jami'i anwa'il ibadah wal ibadatu lughatan at-tadhallul. Artinya wahiduhu bi jami'i anwa'il ibadah. Esakan Allah. Kalau ada perintah u'buduhu, sembahlah Allah, artinya adalah esakan Allah dalam segala bentuk macam ibadah. Apa artinya ibadah itu? Artinya ibadah adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al zahiran wa batina. Itu makna dari ibadah. Ibadah itu nama yang mencakup Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dari perbuatan maupun dari perkataan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Adapun yang tersembunyi adalah amalan hati. Ya. Nah, itu adalah ibadah. Berarti mana ibadah banyak, bukan hanya sekadar sujud, salat, tidak. Tapi banyak. Bahkan khauf, rasa takut atau khosyah itu pun ibadah. Sehingga jangan sampai kita menaruh khauf kita kepada selain Allah Ta'ala, atau khosyah kita kepada selain Allah Ta'ala, dengan menyamakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga ada di situ mahabbah, cinta. Ya. Jangan sampai ibadah cinta kita kita letakkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga menjadikan yang namanya ada syirkul mahabbah, syirik cinta. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan ya tandingan, andad, tandingan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tandingan itu menyamai. Dikatakan menyamai saja itu sudah namanya syirik, apalagi melebihi, apalagi khalis, ikhlas berbuat syirik. Ya, menandingi saja dikatakan syirik. Ya, bagaimana, apa gambarannya, bentuknya adalah mereka yuhibbunahum kahubbillah, cinta mereka kepada selain Allah sama dengan cintanya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini syirik, syirik mahabbah. Sehingga bisa dikategorikan dalam syirik mahabbah ini ada syirik asgar, ada syirik akbar. Ya. Kalau sampai cinta dia itu mengalahkan cintanya kepada Allah, lebih mengutamakan kepada selain Allah, bisa sampai kepada syirik, syirik akbar. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan wal ibadatu lughatan at-tadhallul. Ibadah itu secara bahasa adalah tadhallul, merendahkan diri atau menghinakan diri. Yang sebenarnya disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu taala, itu dijelaskan dalam syarah kitab tauhid yang dulu kita, kita telah pernah dengar dari beliau, bahwa sebenarnya secara asal ibadah itu bermakna bukan tadhallul saja, tapi khudu', ketundukan ma'al mahabbah. Al-khudu' ma'al mahabbah, ya, ketundukan bersama dengan cinta. Karena dengan adanya cinta ada ketundukan. Beda halnya tadhallul. Tadhallul itu merendahkan diri, di situ ada qahr, harus dipaksa. Maka ibadah itu bukan atas paksaan, akan tetapi atas nama cinta, sehingga menimbulkan, muncul yang namanya al-khudu', ketundukan. Ya. Istanibu ay ibta'idu, jauhilah. Jauhilah. Menjauhi itu lebih ablag, ya, lebih, lebih jauh, maknanya lebih sempurna dari sekedar hanya hati-hati. Jadi jangan sampai kita menegati maksudnya. At-taghut sebagaimana ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Setiap apa yang melampaui batas oleh seorang hamba dari batasan-batasan Allah taala, dari ma'bud, sembahan. Sembahan itu ada batasannya. Secara hukum asal ibadah itu hukumnya haram. Hukum asalnya al-aslu fil ibadah haram tawakuf ila an yadulla dalil ala wujubihi aw sunniyatihi. Ya, sampai adanya dalil pada untuk mewajibkannya. Sehingga kita butuh ketika ada ibadah ini, dalil mewajibkannya ada tidak, atau dalil mensunahkannya ada tidak. Ya, dalam urusan ibadah kita perlu hati-hati. Jangan sampai dalam urusan ibadah hanya beristihsan. Apa itu istihsan? Menganggap baik. Karena dalam kaidah usuliyah Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana qad ibtada. Siapa menganggap baik sebuah perbuatan ibadah, dia telah berbuat bid'ah. Sehingga dalam urusan ibadah ini kita perlu hati-hati. Apakah itu ada dalil yang mewajibkan atau dalil yang mensunnahkan atau minimalnya membolehkan. Au matbu' atau pengikuti ajaran. Au muta' atau sesuatu yang ditaati. Sesuatu yang ditaati adalah ajaran, perintah, mengikuti Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam masalah taat ini kita juga harus imbang. Allah mengatakan, "Nu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum." Nah, dalam masalah taat di sini ada terus itu ada tingkatannya. Sehingga dalam masalah kita mengerti jangan sampai berlebihan pada sesuatu yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaditu katsirun wa ruhum khamta. Ghut syaitan itu. Tapi dari banyak ini itu merucut kepada lima sifat tipikal. Istilahnya itu kepala suku. Lima, yang pertama iblis, jelas iblis la'anahullah. Yang disebutkan banyak dalam Al-Qur'an Karim. Kemudian man ghayyara ahkamallah, siapa yang merubah hukum Allah. Jelas. Ata bighairi ma anzalallah, barang siapa yang berhukum dengan Allah sekalipun dalam menghukumi itu berbeda peringatan. Wa man dakhala ibadati nafsihi, siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya sekalipun menyembah. Ya, sekalipun yang menyembah, tapi kalau dia menyeru maka ini tauhid. Wa man ubida min ibadah, siapa yang disembah selain Allah ridho diminta syafaat diminta tabarruk dia ridho ini tauhid. Jadi ini tauhid. Jadi kalau seorang ada di kaumnya itu berlebihan dan dia mengingkari dan kaumnya pun juga masih ngotot, itu beda urusannya, beda hukumnya. Intinya ada keridhaan orang yang disembah tersebut. Hadallah wafaqahullah khair, Allah berikan petunjuk, maksudnya Allah berikan taufik baginya kebaikan. Haqqat ibadah artinya adalah wajib kufrihi wa inani. Jelas ya, sudah paten sudah dengan kekufurannya dan pembangkangannya terhadap Rasulnya. Wa dhalalah ya al-kufur, di sini dhalalah artinya maknanya adalah al-kufur, kekufuran. Siru ard, sayru tibar wa tafakkur, maksudnya itu jalan-jalanlah ke muka bumi. Maksudnya bukan tamasya keliling dunia, enggak seperti itu. Tapi jalan-jalan itu cari pelajaran, ambil pelajaran. Contoh di Madain Saleh, di situ bagaimana ya istilahnya itu peninggalan zaman. Ya. Jangan sampai seperti mereka, kaum Samu, kaum Ad dan yang lainnya. Akibatul mukadzibin artinya min al-sabiqah, dari umat-umat terdahulu. Kita dari mana? Dari Al-Qur'an Al-Karim yang paling pertama. Kita baca Al-Qur'an Al-Karim banyak di Tibar. Banyak itu kisah kita. Karena dalam Al-Qur'an Al-Karim itu mengandung tiga pembahasan. Yang pertama akidah, kedua syariat, yang ketiga adalah para nabi dan umat-umat terdahulu. Kita kalau mau mengambil atau mempelajari Al-Qur'an Al-Karim tentang kisah-kisah zaman dahulu, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana tentang petunjuk, tentang dakwah dan lain sebagainya. Minal umam sabiqah wa fir'aun, seperti kaum misal atau fir'aun yang tenggelamkan kemudian sampai sekarang ada sabnya, itu sebagai pelajaran. Wa abihim min akibati tertib. Apa yang terjadi pada mereka dari hasil kedustaan mereka? Mereka. Ya. Akibatnya, alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sayang kepada umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah, jangan disegerakan azab terhadap umatku. Sebagaimana Allah Ta'ala menyegerakan azab terhadap umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya disegerakan, habis nih umat. Ya, ada orang dusta ini banyak dosa dilenyapkan. Di zaman-zaman dulu, Nabi Nuh habis semua. Dan seperti itu, ya, gak ada kehidupan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta, saking rahmat, saking sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syarh al-ijmali, syarah secara global. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yukhbiru Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah al-karimah annahu arsala fi kulli ta'ifatin minan nasi rasulan. Allah Ta'ala memberitakan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Allah mengutus pada setiap kelompok atau bisa setiap generasi waktu dari manusia seorang utusan. Ya, seorang utusan. Sekalipun ini ibrahnya bagi para rasul, tapi kita bisa ambil ibrahnya. Apa itu? Di setiap penduduk, setiap desa, tidaklah di situ ma ila ma fiha basyirun wa nadhir. Ada yang memberikan peringatan, ada yang memberikan kabar, kabar gembira. Intinya adalah apa yang bisa di sini, kita sebagai umat dakwah, ya, umat dakwah, umat Islam itu umat dakwah yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Adapun umat selain Islam, umat mustajabah. Ya. Kita dimanapun kita berada, kita ajak manusia kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada kebenaran. Dimanapun kita berada, gak harus di kota. Di kampung-kampung, desa-desa, di desa-desa, di pelosok negeri, tetap kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan mendapatinya. Entah diusir, entah ditolak, entah diejek dan seterusnya. Maka ketika kita mendapat yang seperti itu, tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW mendapati celaan, mendapati hinaan, bahkan gangguan. Ya. Ketika Rasulullah SAW mendapat, ketika kita melihat seperti itu, maka ringanlah bagi kita untuk berdakwah. Kita belum sampai seperti itu, belum sampai. Paling maksimal apa? Diusir nih. Cuman diusir mawon, ganti tempat lain. Masih bumi Allah masih luas. Bumi Allah niku masih luas. Baik. Yuballighuhum wa ya'muruhum bitauhidihi, menyampaikan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk mengesakannya. Maksudnya mengesakannya di sini adalah dalam ibadah. Wal kufru bima siwahu, dan mengkufuri selain Allah Ta'ala sebagai sesembahan. Wa qad inqasama an-nasu hiyala ha'ula'ir rusuli ila qismain. Manusia dalam menerima dakwah terbagi menjadi dua bagian. Gak mungkin kok semua menerima. Kalau semua menerima, anteng-anteng aja. Yang dipertanyakan adalah dakwah kita. Mungkin dakwah selera rakyat. Ya. Apa maunya jamaah? Ikut. Ya. Yang penting jangan dibully aja. Nah, itu dakwah selera rakyat. Kita berdakwah bukan karena selera rakyat, tapi apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Kita gak peduli mau mereka menerima atau tidak. Yang jelas adalah ini kita sudah sampaikan, dan dakwah itu adalah ibadah. Tentunya ibadah itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Cara dakwah kita, manajemen dakwah kita, kemudian asalib metodenya, itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tinggal kita mengikuti saja. Baik. Dua golongan ini, faminhum man wafaqahullah ilal khair. Di antara mereka ada yang Allah berikan taufik kepada kebaikan, menerima. Wa min fastajaba li da'wati rusul, sehingga menjawab dakwahnya rasul, seorang utusan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tathala ma umiru bihi, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah taala mereka kerjakan. Wastanaba manhu anhu, dan mereka menjauhi apa yang dilarang. Wa minhum man hurima minat taufiq, yang kedua, di antara mereka ada yang dilarang, maksudnya diharamkan dari taufik, tidak mendapatkan hidayah, tidak dikasih hidayah taufik. Fa'aradu 'anil haqq, sehingga mereka menolak kebenaran. Fa khasirat dunya wal akhirah, sehingga rugi dunia, rugi akhirat. Walladhi yasiru fi nawahil aradi muta'ab mu'tabiran sayara athar 'uqubatillah, dan orang yang berjalan, jalan-jalan di pelosok bumi, ya, di muka bumi, dia akan mengambil pelajaran. Dia akan melihat bagaimana hukuman Allah taala sebagian orang-orang yang membangkang, seperti kaum 'Ad, Tsamud dan Fir'aun. Faedah tinggal menit. Sampun. Oh, masih. Oke, faedah yang pertama, bayanu annannasa lam yutraku hamala. Ini penting. Penjelasan bahwasanya manusia tidak dibiarkan begitu saja hidup tanpa perintah dan larangan. Kita ini urip, hidup itu boten madang, boten ngising, nguntur boten. Tapi ada yang lebih daripada itu. Kita diperintah syariat, dilarang syariat, ada pembebanan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Kita hidup, yang kita pentingkan adalah kita perhatikan perintah Allah, kita perhatikan larangan Allah. Adapun yang lain, yang urusannya rezeki, yang lainnya jodoh, semua bismillah jalan, yang penting usaha. Jangan terlalu memikirkan itu, karena itu semua sudah Allah sudah takar nih. Allah sudah siapkan sebelum kita lahir sampai kita mati. Allah sudah siapkan itu. Kita enggak perlu risau. Yang penting, yang paling penting kita pikirkan adalah ini loh, kita menunaikan hak Allah. Ini yang paling penting. Yang kedua, umum risalah li jami'il umam wa nafsil fatrah bainar rusulil lati tujibu tamsa ma'alimad din bil kulliyah. Yang kedua adalah keumuman risalah terhadap seluruh umat manusia. Wa nafsil fatrah bainar rusul, dan manusia yang fatrah, ada jarak zaman waktu antara para rasul, di mana mewajibkan, mengharuskan untuk mempelajari, ya, nilai-nilai agama secara umum. Ya, kita semua ya wajib mempelajarinya. Dalam istilah itu, kewajiban ilmu yang wajib kita pelajari adalah mempelajari tentang Allah. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa agama kita? Itu yang wajib kita pelajari, bukan yang lain. Yang lain tinggalkan dulu sebentar. Yang paling pokok adalah tiga unsur ini, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam awal-awal mukaddimah kitab Usul Thalatsah. Yang ketiga, inna muhimmatar rusuli ad-da'wah ila ibadatillah wal kufri bima siwah. Sungguh tanggung tugas paling penting para rasul itu dakwah, menyeru untuk menyembah Allah semata dan mengkufuri sesembahan selain Allah. Kalau seandainya muhimmah kepentingan dakwah para rasul itu mengajak kepada mengesakan Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah, kita sebagai umatnya dalam berdakwah mestinya seperti itu. Dalam berdakwah, dakwah itu bukan gambian, sing penting ngomong, sing penting tampil, Sing penting enak didengar, lucu, boten. Nggih. Boten niku. Tapi tujuannya adalah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Itu yang paling penting. Sehingga dalam berdakwah pun juga ada tahapannya. Boten asal kok istilah niku sing penting pinter ngomong, maju pentas. Nggih, pentas asal pinter bagus omongannya dipanggil ustaz. Niku boten seperti itu. Ya butuh tahapan belajar, mempersiapkan materi dan seterusnya. Ya. Demikian juga para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau kemudian langsung berdakwah? Mboten. Langsung muncul dakwah dari manusia. Mboten. Tapi ada tahapan-tahapan di situ. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali yang beliau dakwahkan aja apa tentang akhlak. Maksudnya adalah akhlaknya sebagai contoh panutan untuk yang lain dulu. Sehingga ketika Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam dihadang oleh Malik Rum, Raja Romawi, ditanya kepada apa Muhammad mengajak kalian. Ini kejujuran seorang musyrik loh ya. Seorang istilahnya musuh dakwah lah, tapi tetap jujur, bukan mentang-mentang wah musuhku tak ngomong sak penak dhewe. Enggak, ini kejujuran. Ya, orang Arab dia menyuruh kepada akhlak yang baik, untuk mendahkan sholat, untuk apa istilahnya mengeluarkan zakat, dan dikenal dengan sebagai sosok yang jujur. Diakui oleh musuhnya. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dan disinilah kita ini dalam berdakwah bukan hanya sebatas bicara, tapi perangai akhlak kita itu yang terpenting. Karena manusia itu lebih cenderung meniru daripada mendengar. Lebih cepat niru daripada mendengar terus meniru. Sehingga sekarang itu tontonan jados tuntunan. Lebih cepat tuntunan dengan tontonan ketimbang dengar ngoten iki. Mboten. Inilah kecenderungan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dengan akhlak. Ya. Ketika dengan akhlak kita sampaikan materi maklumat tentang tauhid, mereka akan mudah untuk menerima dakwah kita. Bagaimana halnya seorang dai akhlaknya kurang bagus? Ibarat itu seperti pohon yang enggak punya daun, enggak punya naungan, kering kerontang, orang enggak akan mau dekat. Sekalipun sebanyak apapun itu ilmunya. Niki perumpamaan, nggih, sebagaimana para ulama. Yang keempat, inna hidayata taufik khasah billahi duna ghairihi. Hidayah taufik, karena hidayah niku wonten kalih ya. Hidayah taufik sama hidayah irsyad atau bayan. Bagi kita sebagai hamba Allah cuman punya peran hidayatul bayan, menjelaskan, menyampaikan. Alasan urusan diterima tidak itu urusan Allah. Ampun sakit hati, kira terima dakwahku ditenono, mboten seperti itu. Atau kadir, enggak seperti itu. Berarti enggak ngerti konsep hidayah. Enggak ngerti konsep hidayah. Kok disampaikan terima, alhamdulillah, enggak ya sudah. Seperti itu dalam berdakwah. Yang kelima, la yalzam man min amrillahi bi syai' iradatuhu lahu. Tidak harus dari perintah Allah dengan sesuatu itu yang diinginkan harus terjadi. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Kehendak Allah yang syar'i, kehendak Allah yang kauni. Kaun itu ciptaan. Kalau yang syar'i itu yang dimaksud dalam poin yang kelima ini. Jadi tidak setiap yang Allah kehendaki secara syar'i itu harus terjadi. Contohnya Allah mengendaki beriman manusia. Apakah semua beriman? Mboten. Ya, tidak setiap orang beriman, tapi Allah mengendaki. Adapun kauni, ciptaan, maka ketika Allah berkehendak harus terjadi. Rizki, takdir, ya, yang ada di muka bumi terus terjadi karena Allah menghendaki itu semua. Ini secara kauni ataupun secara syar'i. Ketika Allah ingin menghendaki iman dari manusia, tidak semua orang beriman. Yang keenam, istihbabus siyahah liqasdil i'tibar wat tafakkur bi atharil qurunil ula. Dicintai piknik. Tapi piknik napa niki? Mboten mung mlampah-mlampah mawon mboten. Tapi piknik jalan-jalan tamasya dengan tujuan mengambil pelajaran tafakur tentang kekuasaan Allah, betapa indahnya makhluk ciptaan Allah. Nah, seperti itu. Mboten mung asal piknik. Nggih. Tetapi juga memperhatikan adab-adabnya. Ya, jangan sampai kita asal piknik sing penting tafakur ning pantai isine wong wudu ya mboten enggak sae lah itu ya. Piknik di tempat-tempat yang memang di situ terhindar dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkur bi atharil qurunil ula. Munasabatul ayat li tauhid, apa hubungan ayat dengan tauhid? Hubungannya apa? Ayat yang kita bacakan tadi dengan tauhid. Haitsu dallatil ayah الكريمة على أن عبادة الله لا تصلح إلا إذا كفر بما سواه. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa menyembah Allah itu enggak sah sampai dia mengkufuri sesembahan selain Allah. Contoh ini pun, tiang sholat rajin 5 waktu, sebelum azan malah sudah datang, tapi di waktu lain dia mendatangi apa? Watu kuburan, minta berkat, gak diterima sholatnya. Sampai kapan dia meninggalkan sembahan-sembahan tersebut? Difahami? Nah, itulah konsep tauhid. Ada nafi, ada itsbat. Ada peniadaan selain Allah, ada menetapkan sembahan hanya semata milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bisawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Ini berarti sudah masuk Ramadan ya. Sampun temu tadi? Oh, belum. Belum. Insyaallah berarti ada pertemuan berikutnya sebelum Ramadan. Demikian kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.